Hah? Ada pejabat negara yang mendukung PKI? Sebar deh. Tim sukses capres dipukuli masa? Wah, yang ini orang-orang harus tahu nih. Wah, politisi ini menistakan agama. Ya ampun, parah banget. Wajib disebar. Apa-apaan nih? Kok partai melarang azan dikumandangkan? Gak bisa dibiarin. Sebar. Stop. Cek dulu deh kebenaran beritanya. Yakin info yang tadi kamu sebarkan itu benar? Pemirsa, kepolisian menangkap para pelaku penyebar berita bohong atau hoax serta ujaran kebencian. Sebagian besar penyebaran berita hoax dan ujaran kebencian ini dilakukan melalui aplikasi percakapan hingga media sosial. Lihat deh akibatnya. Banyak kerugian dan perpecahan negara yang ditimbulkan karena penyebaran hoax atau berita palsu. Apalagi di momen menjelang pemilu ini. Tahu nggak sih kenapa hoax bisa gampang banget tersebar? Itu karena masyarakat Indonesia mudah percaya terhadap satu informasi yang diterima, tanpa memeriksa sumber beritanya terlebih dahulu. Kalau masih nggak percaya, yuk kita dengerin kata Ibu Citra Pratiwi, founder dari komunitas Indonesia Hoaxbuster. Nah, untuk dampak hoax ya, kalau kita lihat dari survei dari tahun 2017 dari mastel.id mengenai wabah hoax nasional itu, masyarakat setuju bahwa hoax mengganggu kerukunan. Kita bisa lihat sendiri di sekitar kita. Banyak yang gontok-gontokan di komentar-komentar, postingan-postingan, bahkan sampai suami istri aja ada yang jauh-jauhan tidurnya gara-gara hoax. Lalu untuk data penyebar hoax sendiri, kita lihat sama berdasarkan riset dari mastel.id, jenis hoax yang sering diterima masyarakat adalah sosial politik, yaitu sebesar 91,80%. Nah, kenapa gede? Ya kita kan lagi menjelang Pilpres 2019. Nah, yuk bersama yuk, sama-sama kita stop penyebaran berita hoax dengan kita saring dulu sebelum sharing. Perbanyak membaca. Karena berita itu jangan cuma dibaca judulnya aja. Baca sampai selesai. Benar tidak? Baru kita sharing. Silakan, silakan untuk di-sharing. Tapi dengan kriteria seperti apa dulu? Think. Ya, kita T. Is it true? Apakah itu betul? H-nya, apakah ini helpful? Apakah membantu kalau kita sharing? I, apakah ini inspiring? Apakah ini bisa menjadi inspirasi untuk orang lain saat kita men-sharing hal itu? Lalu N, apakah ini necessary? Perlu nggak sih? Lalu K, apakah ini kind? Apakah this is kindness? Apakah ini benar-benar baik untuk kita sharing? Lalu kalau misalnya kita menemukan hal yang salah, hal yang kita sinyalir itu hoax, kedepankan yang benarnya. Turning back hoax by delivering the truth. Nah, gimana? Kamu masih mau jadi bagian dari penyebar hoax dan bikin negara kita terpecah belah? Tuh, ada berita masuk lagi. Tapi udah tahu kan, mulai sekarang kita harus cek dulu kebenarannya untuk cegah penyebaran hoax. Mari sukseskan pemilu tanpa berita palsu. Yuk, stop hoax di kamu. Stop di kamu. Iya, stop di kamu. Stop hoax di kamu ya.